Mitra Bisnis, Jackson Pollock adalah pelukis top Amerika. Memang lukisannya abstrak, titik-titik, garis-garis, tinta dilebarkan gitu ya. Tapi ini adalah orang yang paling top sebagai pelukis Amerika, Jackson Pollock ya. Dan pada kuburannya terteralah tulisan yang sangat menarik. Saya bacakan dalam bahasa Inggris, lalu saya bacakan dalam bahasa Indonesia yang saya terjemahkan ya. Dalam tulisan di graveyard-nya, jadi di kuburannya dia, tulisan Jackson Pollock seperti ini. Dia bilang, "Artists and poets are the raw nerve ends of humanity. By themselves, they can do little to save humanity. Without them, there would be little worth saving." Saya coba terjemahkan dalam bahasa Indonesia yang agak bebas ya. Artis dan penyair adalah kekuatan mentah, ujung syaraf kemanusiaan. Mereka hanya bisa melakukan sedikit saja untuk kemanusiaan. Tapi tanpa mereka, hanya sedikit yang layak diselamatkan. Ini yang menarik ya. Jadi Jackson Pollock ini berpikir bahwa sebenarnya yang membuat hidup ini menjadi indah, bagus, adanya artis membuat menara Eiffel, gereja agung, masjid agung, Taj Mahal, ya, pelukis yang menghasilkan Mona Lisa, penulis seperti Shakespeare dan lain-lain, poet, penyair yang membawa begitu banyak, Rumi lah ya, atau Hafiz, ini justru yang membuat kita itu kaya, kemanusiaan, nilai-nilai manusia ini menjadi kaya. Kita tidak hanya butuh tentang makan, minum, kerja, uang, tapi justru nilai-nilai seni ini yang memperkaya jiwa kita, sehingga kita harusnya berterima kasih kepada mereka, dan menganggap bahwa kalau mereka enggak mungkin menolong kita kelaparan dan lain-lain. Tapi justru kalau tidak ada mereka, hidup kita akan menjadi hambar ya. Ini sebuah tulisan singkat yang sangat menarik pada kuburan dari Jackson Pollock, seorang artis dari Amerika yang sangat terkenal, seorang pelukis abstrak. Terima kasih, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Sukses selalu untuk Anda.